الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhabil Kitabi was-Sunnah. Dan kita telah menjelaskan fidyah jenis yang pertama, yaitu fidyah ketika seorang melakukan hal-hal yang terlarang di saat ihram, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam, demikian pula yang disebutkan oleh Allah azza wa jal, seseorang dipilih untuk melakukan satu di antara tiga dari fidyah tersebut. Apakah berpuasa selama tiga hari, atau memberi makan kepada 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Kemudian kita masuki pembahasan yang berikutnya, wa amma bin nisbati li qatli sayri. Adapun yang kaitannya dengan membunuh hewan buruan, sebagaimana yang kita terangkan sebelumnya bahwa tidak diperbolehkan seorang yang dalam keadaan ihram untuk berburu, membunuh hewan buruan. Dan yang dimaksud as-saydu, hewan buruan, apabila dia memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama, halal dimakan, maka tidak termasuk hewan buruan apabila seorang membunuh hewan yang tidak dihalalkan, membunuh ular, membunuh tikus, membunuh anjing. Karena hewan-hewan tersebut bukan hewan yang dihalalkan untuk dimakan. Kemudian yang kedua, hewan tersebut tidak ada yang memilikinya. Kalau ada yang memiliki, maka bukan hewan buruan namanya. Itu membunuh hewan milik orang. Maka tidak termasuk as-sayd. Syarat yang ketiga, hewan tersebut mutawahish. Hewan itu bukan hewan yang jinak, namun hewan yang liar. Hewan yang liar, wahsyi. Maka apabila terpenuhi syarat-syarat ini, maka hewan tersebut disebut sayd, buruan. Dan apabila seorang dalam keadaan berihram membunuh atau melakukan berburu pada saat dia sedang ihram, maka dia lakukan perbuatan dosa jika dia melakukannya dengan sengaja dan dia mengingat bahwa dia dalam kondisi ihram. Fa yukhayyaru qatilu as-sayri baina dhabhil mathal min an-na'am. Maka apabila dia membunuh hewan buruan, maka diberi pilihan orang yang membunuh hewan buruan tersebut baina dhabhil mathal. Apakah dia memilih cara yang pertama, yaitu menyembelih yang semisalnya minan na'am, dari hewan ternak. Menyembelih yang semisalnya dari hewan ternak, apakah dia dikiaskan kepada kambing atau kepada sapi atau kepada unta? Maka hewan ya, dengan berbagai macam ragamnya, misalnya merpati atau burung yang lainnya, atau kijang atau kelinci ya, dan yang lainnya dari hewan-hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan buruan, ini tidak terlepas dari dua keadaan. Tidak terlepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, hewan tersebut telah ditentukan hukumnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di zaman para sahabat, bahwa hewan tersebut dihukumi seperti kambing atau seperti sapi atau seperti unta. Sudah dijelaskan hukumnya. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah ditetapkan hukumnya di zaman Rasul alaihi salatu wassalam atau di zaman para sahabat. Misalnya ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menghukumi seseorang yang berburu hewan ad-dhaba. Ad-dhaba ini dihalalkan. Telah datang hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang dihalalkannya ad-dhaba. Ad-dhaba'u ini kalau dalam bahasa Latinnya disebut hina. Hina. Saya enggak tahu bahasa Indonesianya apa ini. Dia bentuknya mirip seperti serigala. Ya. Dan dari sisi yang lain ada kemiripan dengan beruang. Lidahnya sering keluar. Yakni kelihatannya subhanallah, kalau kita melihat jelek sekali. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Naam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pada saat beliau ditanya tentang seorang yang berburu dengan seekor hina ad-dhaba', kata beliau, ad-dhaba'u saydun wa fihi syah. Dhaba' itu, hiena itu termasuk hewan buruan. Dan apabila seorang dalam keadaan ihram berburu, maka dia harus menggantinya dengan seekor kambing. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan hukum membunuh hewan buruan seperti ad-dhaba', hina, maka fidyahnya atau kafarahnya dengan menyembelih seekor kambing sebagai kafarah dari perbuatan yang dia lakukan. Demikian pula halnya yang diriwayatkan dari para sahabat. Ketika mereka menetapkan bahwa seorang yang berburu dengan al-himar al-wahsyi, yang kita sebut kuda zebra, apabila seorang berburu kuda zebra, maka para sahabat menetapkan dia harus membayar kafarah dengan menyembelih seekor sapi. Dengan menyembelih seekor sapi. Demikian pula yang diriwayatkan dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan tidak diketahui ada yang menyelisih para sahabat dalam hal ini tentang seseorang yang berburu burung merpati. Maka para sahabat menetapkan dia harus menyembelih seekor kambing. baru merpati, maka kafarahnya dengan menyembelih satu ekor kambing. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah yang dimaksud dzabhul matsal minan na'am, menyembelih yang semisalnya dari hewan ternak. Ini keadaan yang pertama, yaitu apabila hukumnya telah ditetapkan di zaman Rasulullah SAW atau para sahabat. Keadaan yang kedua, yang tidak disebutkan ketetapan hukumnya di zaman Rasulullah SAW dari hewan-hewan yang lainnya. Maka dalam keadaan seperti ini, apabila ada hewan-hewan buruan yang lain yang tidak disebutkan hukumnya di zaman Rasul atau di zaman para sahabat, maka dikembalikan kepada ketentuan orang yang adil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawu 'adlin minkum." Siapa di antara kalian yang membunuh hewan buruan dengan sengaja, maka balasannya seperti apa yang dia bunuh dari hewan ternak yang menetapkan hukumnya adalah dua orang yang adil di antara kalian. Dua orang yang adil di antara kalian, maka dialah yang akan menentukan bahwa hewan ini dihukumi sama seperti sapi, atau hewan ini dihukumi sama seperti kambing, hewan ini dihukumi sama seperti unta. Dikembalikan kepada orang yang adil sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang pertama. Au taqwimul mathal bi mahalli talaf, atau memperkirakan ya berapa jumlah atau berapa nilai dari hewan buruan tersebut. وَيَشْتَرِ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ, lalu kemudian dia membeli yang senilai dengannya makanan yang sah untuk dijadikan sebagai zakat al-fitr. Nah, jadi diperkirakan berapa biaya atau berapa harga dari hewan buruan tersebut. Misalnya dia berburu kelinci. Nah, apabila dia tidak dikiaskan ke kambing misalnya, maka bisa dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu memberi makan orang miskin. Dan memberi makan orang miskin, maka dilihat nilai dari kelinci tersebut di pasaran berapa harganya. Di pasaran berapa harganya? Misalnya di pasaran seekor kelinci berharga 200 ribu rupiah. Maka 200 ribu ini dibelikan makanan, lalu kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Dibagikan kepada orang-orang miskin. فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّبُرْ, lalu dia beri makan pada setiap orang miskin satu mud, kalau dari jenis gandum, أَوْ نِسْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ, atau setengah sa' dari yang lainnya. Sebagian para ulama tidak membedakan antara gandum dengan yang lain. Seluruhnya nisfu sa'. Sebab diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan likulli miskin nisfu sa', setiap miskin setengah sa', yaitu dua mud. Baik dari jenis bur, gandum yang istimewa, atau dari yang lainnya, katamar seperti kurma, syair, tepung terigu, au yasubu an it'ami kulli miskinin yauma, atau dia berpuasa sebagai pengganti memberi makan orang miskin setiap hari. Sebagai pengganti memberi makan orang miskin setiap hari. Misalnya dia berburu kelinci. Kelinci tersebut dinilai 200 ribu. 200 ribu ini kira-kira untuk setiap orang miskin itu berapa nilainya jika dibeli makanan, beras, atau yang semisalnya. Begitu dibeli beras, misalnya 200 ribu itu berapa? Satu karung lah. Anggaplah satu karung. Satu karung untuk satu orang miskin setengah sa'. Anggaplah setengah sa' itu satu setengah kilo. Satu setengah kilo. Berarti satu karung 25 kilogram. Berapa orang miskin? Cepat. Hah? 16. Ya sudah, anggap 16. Ya. 16 orang miskin. Lalu dia tidak mampu melakukan itu, misalnya. Dia tidak mampu memberi makan kepada 16 orang miskin. Maka dia mengganti dengan berpuasa. Puasa yut'im an kulli yaumin miskinan. Sebagai pengganti satu orang miskin setiap hari. Berarti dia harus berpuasa 16 hari. Dia harus berpuasa 16 hari. Karena ukuran satu karung tersebut mencukupi 16 orang miskin. Namun dia tidak melakukannya. Dia tidak memberi makan orang miskin. Maka dia menggantinya dengan berpuasa. Maka puasa yang dia lakukan selama 16 hari. Selama 16 hari. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhaw adlin minkum hadyan balighal ka'bah أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. Siapa di antara kalian yang membunuh hewan buruan dengan sengaja, maka balasannya seperti apa yang dia bunuh dari hewan ternak, yang menetapkan hukum dua orang yang adil di antara kalian yang digiring sampai ke Ka'bah, yakni dibagikan sembelihan tersebut kepada orang-orang fakir yang tinggal di tanah haram. Atau kafaratun ta'amu masakin. Kafarahnya memberi makan pada orang-orang miskin. Yang senilai dengan hewan tersebut. Apakah dia yakni yang senilai dengan harga hewan itu. Lalu dinilai dengan ukuran setiap orang miskin setengah sa'. Diberikan kepada sejumlah orang miskin. Au adlu dhalika siyama. Atau yang semisal itu dengan berpuasa. Berapa jumlah orang miskin yang mencukupi, ya, yang senilai dengan nilai dari hewan tersebut yang diburu, lalu dia tidak memberi makan, maka diganti dengan berpuasa, maka sejumlah orang miskin tersebut dia menggantinya dengan puasa sesuai jumlah orang miskin. Apakah 16 atau 20 atau mungkin lebih, maka dia berpuasa. Ini balasan seorang yang melakukan pelanggaran berburu, membunuh hewan buruan dalam keadaan di ihram. Wa amma binisbati lil wat'i fil haji qabla tahallul. Adapun seseorang yang al wat' melakukan persetubuhan, berjima' misalnya dengan istrinya, pada saat dia menunaikan ibadah haji sebelum tahallul. Ya, sebelum tahallul. Maksudnya sebelum tahallul yang pertama. Sebelum tahallul yang pertama. Telah kita jelaskan bahwa tahallul yang pertama itu ditandai pada tanggal 10 Dzulhijjah. Apabila seorang selesai melontar jamarat. Selesai melontar jamaratul aqabah. Selesai melontar jamratu al-aqabah dan selesai mencukur, maka dia telah masuki tahallul yang pertama. Selama dia belum melakukan tawaful ifadah, maka dia boleh melakukan segala sesuatu kecuali satu yang tidak diperbolehkan, mendatangi keluarganya. Nah, sebelum tahallul, sebelum tanggal 10, dia belum melontar jamratu al-aqabah, dia belum mencukur, dia telah mendatangi istrinya. Maka ini apa akibatnya? Naam. Wa inzalul mani bi mubasharatin aw istimna aw taqbil aw lamsin bi syahwatin aw takrari nadar. Atau mengeluarkan mani dan melakukan pembukaan jima, atau melakukan onani, atau mencium, atau menyentuh dengan syahwat, atau mengulang-ulangi pandangan yang menyebabkan keluarnya mani, fa innahu yusidul hajjah, maka ini merusak hajinya. Ini merusak haji. Ma'asyiral rahimakumullah, yang kaitannya dengan al-jima' sebelum tahallul awal, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, itu merusak haji. Namun perkataan berikutnya, keluarnya mani disebabkan tanpa jima', ini yang menjadi khilaf. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang merusak haji itu adalah al-jima'. Selain jima', maka dia termasuk poin yang pertama, melakukan pelanggaran namun tidak merusak hajinya. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah maninya keluar atau tidak. Dia memilih salah satu di antara tiga, berpuasa 3 hari, memberi makan kepada 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Ini pendapat sebagian fuqaha. Yang merusak haji adalah al-jima'. Fa inna yusidul hajjah hatta wa in kana al-mujami'u sahiyan aw jahilan aw mukraha. Bahkan meskipun yang melakukan jima tersebut dalam keadaan dia lalai, atau dia tidak mengetahui hukumnya, yakni dia lupa, atau dia tidak mengetahui hukumnya, atau dia terpaksa. Wa yajibu fi dzalika badanah wa qada'ul hajji wat taubah. Dan wajib dalam hal tersebut dia membayar fidyah seekor unta dan mengganti hajinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pelanggaran yang sangat berat. Sebelum tahallul awal, seorang mendatangi keluarganya dan melakukan al-jima', maka dia harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, hajinya batal. Haji yang dikerjakan tidak sah, batal. Yang kedua, haji yang batal itu wajib hukumnya dia sempurnakan hingga akhir. Jadi sudah batal, disuruh menyempurnakan lagi hingga akhir. Kemudian yang ketiga, wajib baginya mengqadha, mengganti haji tersebut pada tahun yang berikutnya jika memungkinkan. Kalau seperti di Indonesia ini antrinya panjang sekali. Nah, jika memungkinkan tahun berikutnya dia harus mengganti haji yang rusak yang dikerjakan tersebut. Kemudian yang berikutnya, dia harus menyembelih seekor unta, bukan sapi, bukan kambing, unta. Ya, tentu harganya lebih mahal. Ini akibat dari mendatangi keluarga sebelum at-tahallul yang pertama. Ya, dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa al-jima' sebelum tahallul yang pertama ini merusak haji seseorang. Baik, sampai sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.